ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله أعزني الله وإياكم الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian bagi kalian siapa-siapa di antara kalian beramal sebaik-baik amal. Wa huwal azizul ghafur. Dia Allah adalah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Ikhwani fillah azakumullah, dalam ayat ini Allah lah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Kematian dan kehidupan yang Allah ciptakan itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian untuk kita semua. Ayyukum ahsanu amala, siapakah yang terbaik amalan di antara kita. Imam As-Sa'di ketika menerangkan ahsanu amalan, yaitu akhlasahu wa aswabahu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Paling ikhlas adalah yang ditujukan amalan itu untuk Allah semata. Yang paling benar adalah amalan yang menyocoki dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Ibnu Katsir, ayyukum ahsanu amala, ahsanu amala ay khairu amalan, sebaik-baik amalan. Amalan yang paling baik itulah ahsanu amala. Dan yang diperintahkan adalah ahsanu amalan. Walam yakul aktsaru amalan. Yang Allah perintah bukan yang paling banyak amalannya, tetapi yang diperintahkan adalah ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Yang terbaik amalannya adalah akhlasahu wa aswabahu, yang paling ikhlas dalam beramal dan paling benar dalam beramal. Oleh karena itu, hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Wabadiru bil a'mal salih, dan bersegera untuk beramal saleh. Karena kehidupan yang Allah berikan kepada kita adalah ujian agar kita mau beramal saleh. Badiru bil a'mal saleh, bersegeralah kita dengan beramal saleh. Karena la najata lakum illa bihi, tidak ada kemenangan, tidak ada kebahagiaan kecuali dengan beramal soleh saja. Wala yanfa'ukum siwahu. Tidak ada yang bermakna dalam kehidupan dunia ini kecuali amal soleh kita yang kita perbuat di dunia ini. Wa huwa zadukum fil akhirah. Amal soleh adalah zat persiapan atau bekal kita untuk ke akhirat kita. Bekal kita ke akhirat bukanlah harta, bukanlah uang, bukanlah makanan yang banyak, bukanlah kartu debit kita dengan saldo yang besar, tidak. Semua itu tidak bermanfaat. Zadukum fil wa huwa zadukum fil akhirah. Amal soleh adalah bekal kita untuk akhirat kita. Wa tariqukum ilal jannah. Dan dia adalah jalan menuju surga. Wa huwa alladhi khalaqtum min ajlihi wa utitum al-muhla wa sahbah wal ghina wal firaq li tahqiqihi. Amal saleh, karena amal saleh itulah kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kalian mau beramal saleh. Dan kalian dikasih oleh Allah waktu, dikasih kesehatan, dikasih kecukupan, dikasih kesempatan. Semua itu adalah dalam rangka bagaimana kita bisa mengamalkan, menjalankan amal soleh. Maka berapa banyak orang yang telah menyia-nyiakan amal soleh di dunianya. Ketika dia menyia-nyiakan amal solehnya di dunia, lalu datanglah kematian kepadanya, apa yang dikatakan olehnya? Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang telah menyia-nyiakan amal solehnya di dunia? Ketika kesempatan untuknya beramal soleh masih ada, ternyata dia sia-siakan, dan ketika kematian datang kepadanya, tidak ada lagi yang dikatakan olehnya di hadapan Allah adalah Rabbi ij'urni, Rabbi irj'uni. Ya Allah, kembalikanlah aku ke bumi. La'alli a'mal salihan fima taraktu. Aku ingin beramal dengan amal saleh yang telah aku tinggalkannya. Penyesalan setelah kematian datang, ternyata dia tidak atau belum banyak beramal solehnya, atau tidak pernah melakukan amal soleh. Maka atas orang-orang yang menyia-nyiakan amal soleh ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuknya beramal soleh, penyesalan dan kekecewaan, dan dia berkata kepada Allah, Allahumma Rabbi irji'uni, Rabbi irji'uni, irji'uni, kembalikan aku ya Rabb. Penyesalan. Tapi apalah arti penyesalannya? Karena kehidupan telah ditutup, kehidupan di dunia telah selesai. Tidak mungkin dia dikembalikan lagi. Maka jawabannya Allah adalah kalla. Tidak mungkin. Ikhwani fillah azakumullah. Oleh karena itu, agar tidak terjadi penyesalan, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Quranul Karim mengingatkan kita, memotivasi kita, mengajak kita untuk beramal soleh dengan bermacam-macam uslub cara yang Allah gunakan dalam Al-Quran. ada dalam bentuk perintah, ada dalam bentuk ajakan atau iming-iming pahala, dan macam-macam. Di antara contoh ayat ajakan Allah atau motivasi Allah untuk kita mau beramal soleh dalam bentuk perintah, di antaranya adalah dalam surat Al-Mu'minun ayat 50. Allah berfirman, ya ayyuhar rasul, kulu min tayyibati wa'malu salihan, inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, ajakan kepada siapa? Ke para rasul. Allah menyeru, memerintahkan kepada para rasulnya, kulu min tayyibatin. Kulu min tayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang barang yang baik-baik. Wa'malu salihan. Perintah Allah kepada para rasulnya untuk beramal saleh. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku atas perbuatan kalian mengetahui. Allah mengetahui perbuatan hamba-Nya. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada para rasul untuk beramal soleh. Sementara di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Hajj, Allah menyeru orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau ayat tadi yang disebut adalah para rasul, kali ini di dalam surat Al-Hajj ayat ke-77, Allah seru orang-orang yang beriman. Semua orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, sujudlah kalian, ruku'lah kalian, wasjudu, dan sujudlah kalian, wa'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian. Waf'alu khairan, berbuatlah kebajikan. Allah perintahkan kepada orang-orang beriman, waf'alu khairan la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang menang, berbahagia. Dalam ayat ini yang memerintah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk beramal soleh. Yang diperintah siapa? Orang-orang yang beriman. Apa perintahnya? Untuk beramal soleh. Ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita perintah dari Allah, mengabarkan kita adanya perintah untuk beramal soleh. Uslub yang digunakan oleh Allah dalam ayat-ayat, dua ayat ini adalah usul perintah amr. Kadangkala pula Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan uslub dengan iming-iming pahala. Balasan yang Allah siapkan, pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang beramal soleh. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-62, Allah berfirman, man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila salihan, dan beramal dengan amal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka akan mendapatkan ajar pahala di sisi Allah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka mereka tidak akan ada rasa takut dan tidak akan ada rasa sedih. Ayat ini menggambarkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi atas orang-orang yang beriman, atas orang-orang yang beramal soleh, bahwa amal solehnya itu akan dibalasi oleh Allah dengan sorga. Dan Allah janjikan pula, mereka tidak akan mendapatkan rasa takut dan rasa cemas. Janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Kahfi, Allah berfirman, Inna amanu wa amilu salihat, kanat lahum jannatun firdausi nuzula. Sesungguhnya atas orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka untuk mereka sorga Firdaus tempat tinggalnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan akan bahwa manusia akan mendapatkan Firdaus, Jannah al-Firdaus, sebagai tempat tinggalnya. Bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah mereka Jannatul Firdaus. Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25, Allah pun berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Berikanlah berita gembira atas orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa untuk mereka jannatin, kebun di sorga, tajri min tahtiha al-anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah menjanjikan untuk orang yang beriman dan beramal saleh sorga. Demikian ikhwan fillah azakumullah, kadang Allah memberikan motivasi untuk kita beramal saleh dalam bentuk apa? Yang kedua ini dalam bentuk akan diberinya balasan yang banyak, surga dan segala kenikmatan. Kadangkala pula ikhwan fillah azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita dengan pentaukitan, ditaukit, bahkan menggunakan qasam, sumpah. Contoh adalah dalam surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, Allah bersumpah yang maknanya adalah taukid. Apa yang akan dilakukan? Apa yang akan di kalimat yang setelah sumpah itu? Innal insana lafi khusr. Sungguh bahwa manusia lafi khusr. Sungguh-sungguh dalam keadaan rugi manusia itu. Semua manusia adalah dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Semua dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan tawasau bil haq, berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Di dalam surat ini Allah mendahului dengan qasam, lalu dengan huruf taukid menyatakan bahwa manusia semuanya ada dalam keadaan apa? Rugi. Siapa yang tidak rugi? Keluar dari sumpah itu kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang berwasiat dalam kebenaran dan orang-orang yang berwasiat dalam kesabaran. Amal soleh termasuk di dalamnya. Yang Allah memulai dengan sumpah wal asr. Kebesaran Allah didahului dengan sumpah demi masa. Kemudian ditaukid. Innal insana lafi khusr. Kecuali yang diperkecualikan adalah orang-orang yang beramal soleh diantaranya. Kadangkala pula Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan uslub mengabarkan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan kehidupan dan kematian, menjadikan bumi sebagai hiasan, semua adalah untuk ujian. Ayyuhum ahsanu amala. Siapakah yang terbaik amalan mereka? Allah terangkan bahwa bumi ini diciptakan, langit diciptakan, semuanya diciptakan untuk siapa? Untuk manusia, sebagai ujian bagi manusia, agar mereka mau beramal dengan amal soleh. Di dalam surat Al-Hud, dalam surat Hud ayat ke-7, Allah berfirman, wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyu 'alal ma'. Dia Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi di 7 masa, dan arsy Allah di atas air. Semua itu untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsan amala. Sebagai ujian untuk kalian. Ayyukum ahsanu amala. Bayangkan. Langit dan bumi diciptakan dalam rangka ujian untuk manusia. Siapakah di antara manusia yang mau beramal soleh? Ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Ikhwan fillah azakumullah. Kadangkala pula Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan di dalam Al-Quranul Karim, annahuma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi al-mutamathila fil amal salih. Allah mengabarkan bahwasanya dia Allah telah menciptakan jin dan manusia tidak lain kecuali untuk beribadah. Ibadah dalam bentuk amal salih. Maka Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun artinya beramal saleh. Lah, amal saleh ikhwan fillah jazakumullah. Kapan amal saleh dikatakan amal itu amal saleh? Tidaklah amal itu dikatakan amal saleh atau amal hasanan. Bahkan amal itu tidak akan diterima di sisi Allah kecuali bila memenuhi 2 syarat. Apa 2 syarat itu? Syarat pertama, ayakuna khalisan liwajhillah min kulli syaibah syirk akbar atau asghar. Hendaknya amal soleh itu bersih. Artinya hanya ditujukan untuk Allah saja. ikhlas untuk Allah dari segala celah terjatuhnya pada kesyirikan, baik syirik yang besar atau syirik yang kecil. Itu syarat pertama, ikhlas lillahi ta'ala amal salehnya. Syarat yang kedua, ayyakuna ala wafkin sunnah Rasulullah SAW, sesuai muafik dengan sunnah Rasulullah SAW. Halian minal bid'ah wal muhdatsat. Amalan soleh itu dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi, terbebas dari bid'ah dan muhdats. Akhwan fillah jazakumullah. Itulah bentuk takbir dari amal soleh yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Lah, amal soleh yang dilakukan oleh manusia itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dihitung, tidak disia-siakan, dijaga, bahkan ditulis. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam surat Qaf ayat ke-17 dan 18 menerangkan bahwa amalan-amalan manusia itu dijaga, dihitung dan dicatat. Id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika dua malaikat datang dari kanan, duduk di kanan dan di kirinya. Ma yalfidu min qawlin illa ladai raqibun atid. Tidaklah ucapan yang terlontarkan oleh manusia kecuali di kanan kirinya ada sang pencatat yang mencatatnya. Menunjukkan ayat ini, setiap perbuatan manusia, bahkan setiap lafaz yang dilafazkan oleh manusia, apapun yang dilafazkan, tidak pernah ada yang menguap begitu saja tanpa hitungan. Allah jadikan makhluk khusus untuk mencatat perbuatan manusia. Allah siapkan agar semuanya dicatat dan dijaga amal-amalan manusia itu. Dan Allah pun mengabarkan kepada kita bahwa setiap manusia mereka akan memperoleh amalannya, akan ditunjukkan oleh Allah setiap amalannya, akan diberikan catatan dari catatan amalannya. Maka yang namanya perjalanan manusia itu perujungnya, ujung-ujungnya adalah imma syakawah aw sa'adah. Manusia hidup dari kecil sampai besar, beramal, maka ujungnya adalah salah satu di antara dua. Dia akan mendapatkan kesengsaraan, kesedihan, atau dia akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi. Setelah amalan-amalan dia dikumpulkan, setelah itu dia mati, maka amalannya akan disodorkan kepadanya. Tidak mungkin luput dari catatan itu. Maka manusia akan mendapatkan apa yang dia perbuat, yang telah dia lakukan di dunia. Syakawah wa sa'adah ini penentunya adalah amal solehnya itu tadi, amalan di dunia. Kalau dia beramal dengan amal soleh, maka dia akan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan. Akan tetapi kalau amalnya amalan bukan amal soleh, tapi amal toleh atau amal fasad, maka as-saqawah, kesedihan demi kesedihan yang dia akan peroleh. Wa yauma taqumu as-sa'ah yauma idin yatafarraqun. Di hari kebangkitan, di hari kiamat, ketika itu manusia berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok. Fa'amal ladzina amanu wa aminu salihat. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, fahum fi raudhatin yukhbarun. Maka mereka ada di taman-taman sorga dalam keadaan bahagia. Wa amal ladzina kafaru. Adapun orang-orang kafir, wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah. Adapun orang-orang yang mendustakan, orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan perjumpaan hari akhir, akan adanya hari akhir, faulaika fil adzabil muhdharun. Maka mereka yang ada adalah azab dan kesedihan. Azab demi azab yang mereka dapati. Oleh karena itu, ketika amal soleh, catatan amal-amal itu diberikan kepada manusia, maka di yaumul kiamat, amal-amal itu akan ditimbang dengan adil. Akan ditimbang dengan adil. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat amalan timbangannya, kebaikan amalan timbang kebaikannya, faulaika humul muflihun. Maka mereka lah orang-orang yang bahagia, orang yang menang, orang yang berhasil. Jadi keberhasilan itu bukan keberhasilan di dunia karena hartanya banyak, pangkatnya tinggi, anaknya banyak, kedudukannya tinggi. Bukan itu keberhasilan. Tapi keberhasilan adalah faman thaqulat mawazinuh. Siapa-siapa yang timbangan amalannya berat, amalan baiknya berat, faulaika humul muflihun. Mereka lah adalah orang yang berbahagia. Wa man hafat mawazinuhu faulaika alladzina hasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa yang timbangannya ringan, maka mereka lah orang-orang yang rugi atas diri-diri mereka. Diri mereka di dalam jahannam wal iyadzu billah khalidun. Kekal abadi mereka. Ketika kita sadar bahwa amal soleh atau amalan seseorang itu akan berpengaruh sampai akhirat kelak, bahwa amalan kita akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan menyebabkan kebahagiaan atau kesengsaraan kita, maka la yanfa'u illa amal. Tidak ada yang berguna kehidupan kita di dunia ini kecuali amal kita yang akan kita bawa kelak ke akhirat. Wa laysal insan illa ma sa'a. Dan tidaklah manusia itu dibebani kecuali, dihitung kecuali apa yang telah dia perbuat. wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan apa-apa yang engkau perbuat di dunia itu akan ditunjukkan. Apapun amalan kita yang di dunia yang kita lakukan itu akan ditunjukkan. Yang kita anggap bahwa amalan itu amalan rendah, amalan ringan, tidak berarti barangkali, ternyata akan ditunjukkan oleh Allah. Yang kita bermudah-mudahan dengannya. Summa yudzahul jaza'a al-awfa. Setelah ditunjukkan amalan-amalan itu, ternyata setiap amalan itu akan dibalasi oleh Allah dengan pembalasan yang sempurna. Berbahagialah kalau yang kita bawa, yang ditunjukkan oleh Allah adalah amal soleh kita. Akan dibalasi dengan balasan yang sempurna oleh Allah. Sehingga akan mendapat kebahagiaan bagi kita. Tetapi waliyadzubillah. Semua waliyadzubillah. Kalau yang ditunjukkan ternyata amal jelek kita, setelah itu dibalasi oleh Allah dengan balasan yang sempurna pula. Ikhwan fillah azakumullah. Allah pun mengabarkan kepada kita di dalam ayat yang banyak bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai, melihat amalan-amalan kita. Setiap kita beramal, Allah melihatnya. Di antara ayat-ayat itu adalah wallahu khabirun bima ta'amalu. Sungguh Allah khabir. Khabir itu di atasnya yang maha tahu. Sungguh-sungguh melihat maha tahu. Atas apa-apa yang kalian lakukan. Ini bima ta'amaluna alim. Sungguh aku, kata Allah, atas apa-apa yang kalian perbuat, alim, maha mengetahui. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sungguh Allah, tidaklah Allah ghafil, lalai terhadap apa-apa yang kalian perbuat. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah maha tahu, selalu melihat apa yang diperbuat oleh kita. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, melihat pentingnya amal soleh, melihat, mengingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita. Tidak ada keselamatan kecuali dengan amal soleh yang kita perbuat di dunia. Maka kita patut mengingat sabda Nabi kita Muhammad SAW. Badiru bil a'mal solehan. Bersegeralah kalian dalam beramal soleh. Fasatakunu fitnan kaqata' al-lail mudlim. Akan terjadi fitnah. Di mana? Ketika fitnah itu datang, kaqata' al-lail mudlim. Seperti apa? Potongan malam yang gelap gulita. Ketika gelap gulita, tidak ada listrik, tidak ada sinar matahari, tidak ada sinar bulan purnama, tidak ada sinar bintang, bahkan mendung gelap yang betul-betul gelap sekali, itulah kata Lail Mudri. Malam yang pekat sekali gelapnya. Digambarkan Rasulullah SAW akan terjadi fitnah di mana fitnah itu gelapnya seperti itu. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Ketika itu, ketika fitnah datang, bisa jadi orang yang ketika paginya dalam keadaan beriman, wa yumsi kafiran, malamnya sudah dalam keadaan kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Malamnya dalam keadaan mukmin, paginya kafir. Ya bi'udinahu bi'arad minat dunia. Dia menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Karena fitnah datang. Ketika fitnah itu datang dengan mudahnya, orang terombang-ambing. Agamanya terombang-ambing sangat mudah sekali. Oleh karena itu, kata Rasulullah SAW, nasihat Rasul adalah badiru bil amal soleh. Agar kita selamat, bersegeralah kita beramal soleh. Badiru bil amal soleh. Sebelum fitnah ini datang. Badiru bil amal soleh. Terutama lagi, sebentar lagi kita akan masuki bulan Dzulhijjah, di mana ada keutamaan beramal soleh di siang hari. Bahkan lebih dicintai, disukai untuk beramal soleh di waktu itu. Ikhwan fillah azakumullah. Maka sebagai penutup, saya bacakan satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tandur nafsun ma qaddamat lihat. Lihatlah diri-diri kalian. Ma taqaddamat lihat. Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari yang akan datang. Ayat ini adalah nasihat buat kita semua. Agar kita mau introspeksi diri. Apa sih yang telah kita persiapkan untuk hari yang pasti akan datang. Tidak bisa kita menghindar darinya, yaitu kematian. Dan setelah kematian akan pasti akan adanya hisab. Maka sebaik-baik bekal adalah amal soleh. Semoga Allah menjadikan kita semua orang yang beriman, yang mau beramal soleh dan bersegera menjalankan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah tetapkan kita, memberikan kita sabat di atas keimanan dan beramal soleh. Mungkin itu yang bisa sampaikan bagi nasihat untuk diri saya pribadi terkhusus dan antum semua. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.